الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ: فكان إذا تفهم الآيات وهي إذا تفهم الآيات إذا تفهم الآيات فكان إذا تفهم الآيات وحفظها وحفظها بلغها للناس بلغها للناس وأمر كاتبا وأمر كاتبا من كتابه أن يكتبها بين يديه إما على عصيب وهو جريد النخل وإما على لخف وهو حجر رقيق وإما على رقعة وكان له كتاب معروفون يكتبون له ذكر بعضهم أن عددهم 26 ونقل الحلبي عن سيرة العراقي أنهم كانوا 42 منهم الذي kasih ke temennya entah Pak Suyudi nanti. Hey, perhatikan. Fakana idza tufhamul al ayat. Ini kan ayat diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ayat-ayatnya sudah dipahami, wahabidha, dan dia sudah menghafalnya, maka ballaghaha linnas, maka beliau menyampaikannya kepada manusia. Wa amara katiban min kuttabihi ay yaktubaha baina yadayhi, dan beliau pun segera memerintahkan para kutab beliau, ya, para juru tulis beliau untuk menulisnya di hadapan beliau, menulis ayat tersebut. Imma ala asibin, apa itu asibin? Apakah itu ditulis di atas asib, yaitu jaridun nakhl, pelepah kurma? Wa imma ala lakhbin, nah, bisa juga ditulis di atas lakhaf. Apa itu lakhaf? Hajarun raqiq, batu yang tipis, ya, yang bisa dijadikan tempat menulis. Wa imma ala ruk'atin, bisa juga di atas ruk'ah. Ruk'ah itu apa? Kit'atun minal waraq, ya, misal beberapa potong lembaran daun, ya, lembaran daun yang dapat dijadikan sebagai alat tulis menulis, atau warok di sini kertas, ya, beberapa lembar kertas. Wa kana lahu kuttabun ma'rufuna yaktubuna lah, dan beliau memiliki para juru tulis yang ma'ruf, ya, yang sudah dikenal, yang mereka menulis untuk Rasulullah SAW. Ya. Baik. Wa dzakara ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan, anna adadahum, bahwasanya jumlah para juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 26, ada 26 orang. Ya. Kemudian naqala al-Halabi an suratil Iraq an siratil Iraqi. Al-Halabi mengutip dari sirahnya al-Iraqi, annahum kanu 42. Mereka berjumlah berapa di sini? 42. Nah, sampai sini. Ais. Kemudian Suyudi baca lagi. Suyudi. Kasih mic ke Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, minhum alladhi lazamahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i adwarihi at-tashri'iyyati, wa minhum man kana yaktubu lahu muddatan qultu aw qultu Qallat au kathurat. Ini nyambung mah. Ini apa nih? Ini satu. Nanti tidak paham belum. Paham tentunya apa yang dibaca. Terus. Wa ashharu haulai al-kuttabi al-khulafa'u al-arba'atu wa amir ibn Fuhairata wa kana yaktubu ar-rasaila bil muluki wa ghairihim wa minhum abiyu ubay ibn Ka'b wa huwa awwalu Ubay. Jermajur lagi. Ini kan minhu dia khabar kepandang berarti. Itu dihindari bacaan itu. Hah? Ini nama Ubay bin Ka'ab syekh kalau ada Ibnu Ka'ab itu benar ada di Ka'ab. Kalau dulu di masa kalau bacaan ini paham satu. Ya. Jadi enggak paham. Bisa Abi. Wa huwa awwalu man kataba lahu min al-ansari bil madinati wa kana fi aghlabi ahwalihi yaktubu al-wahya wa huwa ahadul fuqaha'i alladzina kanu yaktubuna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa thabit ibn qais ibn shimas shammashin wa zaid ibn thabit wa muawiyah ibn ubayy abi Masa hadza Muawiyah ibn Ubay. Wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa akhuhu Yazid. Wa kana Dari mana tadi Soi? Di antara para minhum, di antara para juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi lazamahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i adwari at-tasyri'iyah, ya, dari seluruh fase periode tasyri', baik di Mekah maupun Madinah. Nah, berarti ini sahabat senior dari kalangan muhajirin, ya, terlebih khusus 4 orang sahabat yang mulia khulafaur rasyidin. Di antara mereka man kana yaktubu lahu muddatan. Di antara mereka ada yang menulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam durasi jangka waktu tertentu. Qallat au kasurat, ya, sedikit atau banyak mereka menulis. Wa asyharu haula'i al-kuttabi al-khulafa'u al-arba'atu. Nah, para juru tulis yang paling masyhur, juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur adalah empat khalifah yang mulia Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ya. Kemudian Amir bin Fuhairah wa kana yaktubu ar-rasaila lil muluk wa ghairihim. Amir bin Fuhairah ini yang menuliskan, ya, surat-surat Nabi yang ditujukan untuk para raja dan selainnya. Ya. Ini disebutkan dalam berbagai kitab sirah. Para sahabat yang menulis surat ini kemudian mereka datang sebagai utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke berbagai negeri, datang suratnya itu isi suratnya menawarkan Islam, ya menawarkan Islam. Itu rata-rata masuk Islam semua. Yang menolak itu bisa dihitung. Yang menolak itu Kaisar Romawi. Sebenarnya dia menerima. Ya, diutus surat ila min Muhammadin ila min Muhammad ibn Abdullah, ya, min Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ila Hiraqal Azimirum aslim taslam. Sebenarnya dia menerima, cuma enggak enak sama kaumnya. Ya, kemudian Raja Mesir dia juga menerima sebenarnya. Tapi dia masih belum mau, dan dia mengganti dari ajak dari penerimaan dia terhadap Islam dengan diberikan dua budak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama Mariyah Al-Qibtiyah dan adik perempuannya namanya ya Shirin, kalau bahasa kita sekarang Sharon gitu. Shirin Al-Qibtiyah, adiknya si Mariyah Al-Qibtiyah. Kalau Mariyah Al-Qibtiyah ya itu diambil Nabi. Nah, kalau adiknya Syirin, Nabi hadiahkan kepada salah seorang sahabat. Kemudian yang menolak yang lainnya yaitu Kisra, kaisarnya Persia. Dirobek-robek bahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah pun mendoakan agar Allah merobek-robek kerajaannya, dan akhirnya Persia tumbang. Ya, dikalahkan oleh Romawi. Tabarakallahu fik. Jadi rata-rata semuanya nerima. Raja-raja di Oman, raja-raja di nerima semua, di Bahrain, ya, menerima Islam semuanya. Ya, surat Rasulullah SAW yang dihantarkan oleh para sahabat. Taibar kalau baik, mana lagi tadi? Kemudian mana lagi sekarang? Oh, wa minhum Ubay bin Ka'ab. Di antara mereka yang menulis surat ini adalah Ubay bin Ka'ab. Wa huwa awwalu man kataba lahu min al-ansar bil Madinah, dan beliaulah ya kalangan Ansar dari kala orang-orang Madinah yang pertama kali menulis surat untuk Nabi. Ya, sebelumnya Nabi menulis surat untuk Raja Najasyi, ya, ketika para sahabat hijrah pada Hijratul Ula yang pertama. Ya, Raja Najasyi menerima dakwah Rasulullah SAW, dia pun masuk Islam. Dibawa suratnya oleh para sahabat, yang menyampaikan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian mana lagi tadi? Wa kana fi aghlabi ahwalihi yaktubul wahya. Ya, dan sering pada dominan keadaannya dari Ubay bin Ka'ab, beliau ya, sering dia menulis wahyu. Ya, wahyu turun ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Wa huwa ahadul fuqaha'i alladziina kanu yaktubuna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah satu ahli fikih yang mereka menulis ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian Sabit bin Qais Asy-Syammas, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dan saudaranya Yazid. Ya, jadi Muawiyah punya adik namanya Yazid, dan Muawiyah nanti juga punya anak, nama anaknya Yazid. Nah, sampai sini tadi dibaca Suyudi ya. Baik, berikutnya kasih ke Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannif rahimahullah ta'ala, wa kana Muawiyatu wa Zaid ibn Thabitin mulazimaini lilkitabati baina yadai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil wahyi wa ghairihi, la amala lahuma ghairu dhalika. Wal Mughirah bin Syu'bah wal Zubair bin al-Awwami wa Khalid bin al-Walid wal ula ibn al-Hadrami wal ala ibn al-Hadrami wa Amr ibn al-Asi wa Abdullah ibn al-Hadrami wa Muhammad ibn al-Maslamah wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dibaca di keterangan di footnote kada fi nusakh al matbu'ati Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salulin hada tashifun wala ala sahihu ibnahu wala ala sahiha ibnuhu wala ala sahiha nah wala ala sahiha ibnuhu wa huwa Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Ubay Ubay ibn Salulin kama jaa fi kitab sirati al-Halabiyyati alladhi naqala minhu al-muallifu wa huwa sahabi sahabiyyun salihun ibnu ra'sil munafiqina wa kana hadha al-maktubu yudha'u fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yaktubu al-kuttabu li anfusihim minhu surat anfusihim minhu suratan wa yadulluhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maudi'i kulli ma yanzilu minal ayati min suratihi fakanat hafizatal ummiyina wa suhufil fakanat hafizatul ummiyina wa suhuful kitabiyina katibina wa suhufu allati fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluha tata'awanu ala hifdhi ma anzalallahu subhanahu wala khilafa bainal ulama'i fi anna tartiba ayati suwari tawqifiyun bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi segera wakana Muawiyah ya Muawiyah dan Yazid Muawiyah dan Zaid bin Sabit mulazimaini lil kitabah keduanya betul-betul ya dia berdua ini senantiasa menulis bayana yadai Rasulillah menulis di hadapan wahyu di hadapan Rasulullah SAW fil wahyu wa ghairi, menulis wahyu. Jadi Muawiyah ini salah satu orang yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Ya, selain dia adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saudarinya Ummu Habibah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjadi juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan Muawiyah ini hampir-hampir enggak punya aktivitas apa-apa kecuali aktivitasnya menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Rasul turun wahyu dibacakan di hadapan Muawiyah, Muawiyah menulisnya dan menulis surat-surat Rasulullah yang lainnya. Ya, jadi ini keutamaan Muawiyah. Tidak mungkin Rasulullah SAW mempercayakan orang yang kredibilitasnya rendah, ya, akhlaknya rendah untuk menulis wahyu dan surat. Mungkin nggak kayak gitu? Tidak mungkin. Jangankan Rasulullah, bos-bos ahli dunia aja, ya, bos-bos cukong ahli dunia yang gak punya agama, ketika dia mau mengangkat orang untuk menjadi sekretaris dia, dia angkat orang yang amanah di mata dia, yang terpercaya, yang punya kredibilitas, bukan yang asal-asalan diangkatnya, enggak. Nah ini apalagi menulis wahyu, ya, yang lebih memiliki keutamaan jauh di atas menulis segalanya dibandingkan para sekretaris menulis catatan keuangan kantor dan seterusnya. Tapi ini keutamaan Muawiyah. Ya, maka sesatlah orang-orang yang mendiskreditkan Muawiyah dari kalangan Syiah Rafidhah tentunya, ya, dan kalangan yang lainnya, semisal Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir, nah, ada sebagian orang di kalangan Hizbut Tahrir, ya, yang mereka mendiskreditkan Muawiyah. Nah, ini Hizbut Tahrir, firqoh sempalan, sesat, ya. Tapi mereka mendiskreditkan Muawiyah. Ya dan billah. La amala lahuma ya ghairu dzalik, sampai-sampai keduanya Zaid bin Tsabit dan Muawiyah hampir-hampir enggak punya aktivitas apa-apa selain menulis wahyu. Kemudian yang menulis wahyu adalah Mughirah bin Syu'bah, Zubair bin Ibnu al-Awam, ya. Ini sahabat senior Zubair bin Awam, ya. Bahkan termasuk salah satu 10 orang yang jamin masuk surga. Wa Khalid Ibnu al-Walid, Saif min Suyufillah, Ala bin al-Hadrami, kemudian Amr Ibnu al-As, ya. Kemudian Abdullah Ibnu al-Hadrami, kemudian Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Nah, ini ada keterangan Abdullah bin Ubay bin Salul apakah ikut menulis wahyu? Tidak mungkin nih, ikhwan. Ya, dia gembong munafik, dia menulis wahyu. Nah, yang ada nanti dia tahrif. Ya lah. Yang ada nanti dia tahrif. Nah, ya itu di footnote kada fi nusakh al-matbu'ah. Ya. Jadi kata pentahkik di sini, pentahkiknya ya, ustaz saya pentahkiknya ini ya. Pentahkiknya adalah Ustaz bin Idrus. Ya. Biasanya pentahkik Darul Kutub itu Ustaz Alawi. Tapi khusus tarikh tasyrik bukan beliau ternyata. Ya. Seluruh buku-buku di Darul Kutub Al-Islamiyah Kalibata ini ditahkik oleh Ustaz Alawi As-Saqaf. Ya. Orang Jakarta sini. Seluruh buku-bukunya, puluhan buku terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah beliau pentahkiknya, kecuali buku ini berarti. Ya, kecuali buku ini. Semua buku-bukunya. Karena beliau kerjanya gitu aja. Enggak punya aktivitas apa-apa, ngantor, kantornya cuma baca kitab, nahkik, di rumah juga begitu, enggak punya apa-apa. Enggak punya kegiatan. Di rumah juga begitu. Pulang dari masjid sibuk mutolaah, besoknya di kantor dia nahkik gitu aja. Ya. Di Kalibata, ya. Di Kalibata. Nah, ternyata satu-satunya terbitan dari Darul Kutub Al-Islamiyah yang tidak ditahkik oleh Ustaz Alawi As-Saqaf buku ini. Tarikh tasri ini. Nah, ini kata pentahkiknya demikianlah yang tertera di nuskah-nuskah yang tercetak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Hah? Ini enggak benar seperti ini. Mungkin yang benar adalah ibnuhu, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya muslim. Bapaknya gembong munafik, ya, gembongnya orang-orang kafir. Yaitu nama anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi nama anaknya sama kayak nama dia. Abdullah bin Abdullah. Nah, ini biasa ya. Ya, ini biasa begitu. Orang barat aja juga biasa begitu. George Bush anaknya George Bush juga. Tapi dikasih nama anaknya George Bush Junior. Ya, George Bush Senior tuh yang perang lawan Saddam Hussein, invasi Irak pertama 91. Ya, anaknya kemudian yang invasi Irak juga berikutnya 2004. George Bush juga namanya. George Bush juga. Dua-duanya laknat itu. George Bush Senior dan George Bush Junior. Nah, ini biasa juga orang Arab. Namanya Abdullah. Nama anaknya Abdullah juga. Ya. Nugraha ntar punya anak cowok namanya anaknya siapa? Nugraha juga. Misalkan. Hah? Misalkan. Ya. Nicholas punya anak. Nama anaknya Nicholas juga. Jangan. San Nicholas juga. Nah, ganti kayak apa kayak? Siapa nama anaknya Niko nanti? Belum kepikiran nikah aja belum kepikiran. Mau kasih nama anak lagi. Oh, yang udah kepikiran tuh si Remon. Ya, kepikiran deh nama anaknya siapa? Iya. Wah, udah kepikiran. Remon juga. Nah, mana lagi tadi? Ya, ini ya. Tuh, yang benar adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kama ja'a fi kitab Sirati Al-Halabiyah. Sebagaimana tertera dalam kitab Sirah Al-Halabiyah alladzina qala minhu al-mu'allifu. Yang mu'alif di sini itu Syekh Muhammad Al-Khudri Al-Bik mengutip kitab dari sirahnya Al-Halabiyah. Ya, wa huwa sahabiyyun salihun. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat yang saleh. Ya, ibnu ra'sil munafikin. Anak gembong munafik. Anak gembong munafik. Ya, jadi bapaknya jahat itu enggak melazimkan anaknya jahat juga. Ya, Abu Jahal anak yang paling jahat, orang yang paling jahat mungkin di kalangan musyrikin Quraisy. Anaknya beriman enggak? Hah? Beriman, siapa nama anaknya? Ikrimah. Ikrimah. Ikrimah beriman jadi sahabat. Ya, Ikrimah. Ya, Abdullah bin Salul punya anak, anaknya beriman. Jadi enggak mengharuskan itu ya. Ya. Tapi bisa jadi keturunannya soleh. Bisa jadi keturunan soleh. Baik, barakallahu fikum. Wa kana hadha al-maktub yudau fi baiti Rasulillah. Nah, wahyu-wahyu yang ditulis oleh para kutab, oleh para juru tulis Rasulullah SAW itu semua ditempatkan di rumah Rasulullah SAW. Yaktubu al-kutabu li anfusih minhu suratan. Ya, bahkan para kutab ini menulis untuk diri mereka sendiri satu surat. Ya, jadi dia nulisnya ganda gitu. Setelah dia nulis di kertas untuk Rasulullah di pelepah kurma, dia juga nyalin juga buat diri dia sendiri. Ya, buat dia hafalin. Karena enggak semua sahabat itu penghafal Quran. Enggak semua sahabat. Ya, enggak semua sahabat itu. Wa yadulluhum Rasulullah SAW ala maudi'i kulli ma yanzilu minal ayati min suratihi. Dan Rasulullah SAW menunjukkan ya kepada mereka ya beberapa tempat yang yanzilu minal ayati min suratihi. Ya. Ayat-ayat dari surat Al-Qur'an itu turun. Fakanat haqidatul ummiyin ya. Maka hafalan orang-orang yang ummi, jadi di antara para sahabat ada yang seperti Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis, maka hafalan mereka orang-orang ini dan suhufnya al-katibin, catatan-catatan kertas-kertasnya para juru tulis itu, wa suhuf allati fi baiti Rasulillah, dan suhuf lembaran-lembaran catatan surat Al-Qur'an yang telah dicatat oleh para kutab yang diletakkan di rumah Rasulullah SAW itu kulluha tata'awanu ala hifdzi ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini berperan membantu ya untuk menjaga Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Hafalannya orang-orang ummi, walaupun mereka enggak bisa baca tulis, mereka hafal. Jadi mereka tahu ayat itu seperti ini. Wala khilafa bainal ulama fi anna tartiba ayati suwari tauqifiyun bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada khilaf ya, perselisihan di kalangan ulama tentang tartib ya. Tentang tartib, yaitu susunan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat surat, itu adalah perkara tauqifi. Ya, perkara tauqifi, perkara yang bukan hasil ijtihadiyah para sahabat. Namun, perkara tauqifi, ya, yang itu berarti ada keterangan nasnya, berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Nah, Allah Riko. Walam yujma'ul Qur'an. Walam yujma'ul Qur'anu di mushafin wa kana minal qurra'i fi 'ahdin nabawi man jama'al Qur'ana kullahu ibzan an zahri qalbin minhum Abdullah bin Mas'udin wa huwa min as-sabiqin al-awwalin wa qad rafaqa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi jami'i zamanin nubuwwati was-salim bin Ma'kilin maula Abi Hudzaifah wa huwa mithlu Abdullah bin Mas'udin fi taqaddumil Islam wal murafaqah Muadu bin Jabal fi taqaddumil islami wal murafaqati wa Muadu bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid wa haula'i al-arba'atu min al-ansari wa Abu al-Darda'i wa ghayruhum wa kana katsirun min as-sahabati ba'dahu. Ha. Wa qad madha. Nanti kasih ke Amr. Mana? Udah mulai lagi. Ya, tafadhal. Amr udah lulus ya? Lulus. Udah dapat belum syahadahnya? Udah. Enggak apa, mumtaz. Wah, bahaya jadid dan. Berarti Fikri mustawa berapa sekarang? 3. Mustawa salis. Baik. Wa qad madha hadha al-ahdu wa lam yujma' al-Qur'anu fi mushafin. Masa ini telah berlalu. Artinya di masa Rasulullah SAW ditulis wahyu, pas sudah lewat masuk masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qur'an pun belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya. Bahkan bukan cuma di masa Abu Bakar As-Siddiq, berlalu kemudian masuk ke masa Abu Umar bin Khattab, belum juga dikumpulkan dalam satu mushaf. Masih mengandalkan suhuf-suhuf yang tercecer, ya, yang dulu ada di rumah Rasulullah, yang ada di tangan-tangan para sahabat yang kutab, yang mereka juru tulis, atau yang ada di hafalan orang-orang ummiyin, ya, hafalan para sahabat. Barakallahu fikum. Lam yujma'ul Qur'an fi mushafin, belum dikumpulkan. Baru dikumpulkannya itu di masa siapa? Utsman bin Affan. Ya. Ini salah satu ya, jasa terbesar Utsman adalah ini. Ya. Mengumpulkan Qur'an. Wa kana minal qurra fi ahdi nabawi man jama'al qur'an kullahu hifdan an dhahril qalbi. Ya, dan di masa Rasulullah SAW, di masa kenabian itu ada para qurra, para qori'nya Rasulullah SAW yang mereka mampu, ya, mampu mereka itu menghafal, menghimpun Qur'an itu semuanya lewat hafalan dari dhahril qalbi. Ya. Ya, dari artinya di luar kepala gitu. Mereka mampu menghafal di luar kepala. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, wa huwa minas sabiqin al-awwalin. Ya, Abdullah bin Mas'ud adalah dari kalangan sabiqin al-awwalin. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah kibar sahabat. Ya, saya sudah sering terangkan kalau namanya Abadillah. Ya, Abadillah jamak dari Abdullah, maksudnya nama sahabat yang bernama depan Abdullah itu semuanya kalau disebut Abadillah minas sigar sahabat. Sahabat sigar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, kemudian Abdullah bin Al-Amr, Al-As, Ibnu Al-As, itu semua sifat sahabat. Kalau Abdullah bin Mas'ud, kibar sahabat, ya, gak masuk ke dalam rombongan Abadillah itu. Waqad rafaqan Nabi SAW fi jami'i zamani nubuwati. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud telah menyertai, menemani Rasulullah SAW dalam seluruh ya, masa kenabian. Kemudian Salim bin Ma'kil, Maula Abi Hudzaifah, ya, wahuwa mislu Abdullah bin Mas'ud fi taqaddumil Islam wal murafaqah. Nah, Salim bin Ma'kil ini sama seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika dia lebih dahulu masuk Islam dan murafaqah, menyertai Rasulullah SAW. Kemudian ada Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, haulai al-arba'ah minal ansar. Nah, yang empat ini, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, ini semuanya dari kalangan ansar. Kemudian ada Abu Darda dan yang lainnya. Wa kana katsirun min sahabah yahfadhu ba'dahu. Dan kebanyakan sahabat ini hanya menghafal sebagian Quran aja. Ya. Hanya menghafal sebagian Quran. Karena waktu itu belum ada mahat-mahat tahfidz, ya. Belum ada mahat-mahat tahfidz. Karena kebiasaan sahabat, mereka menghafal 10 ayat, mereka pahami, mereka tadabburi, mereka amalkan, baru mereka beranjak ke 10 ayat berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian sekarang kaifa yanzilu al-Qur'anu. Nah, dibaca Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yanzilu kaifa kana yanzilul Qur'anu kanatil ayatu at-tashri'iyyatu wa hiya ayatul ahkami tanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghalibi jawaban li hawaditha fil mujtama'i al-islami wa tu'rafu hadhil hawadithu bi asbabin nuzuli wa qad i'tana biha jama'atun minal mufassirina wa allafu fiha kutuban wa ja'aluha asasan li fahmil qur'ani wa sanufassilu dhalika fil adwaril atiyati wa ahyanan kanat tanzilul ayatu jawaban an as'ilatin yas'aluha ba'dul mu'minina wa qalilan ma kanat tanzilul ahkamu mubtada'atan wa linudrib walinadriba amsilatan likulli min hadaini alqismaini al-awwalu arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursidan al-ghunawi ila makkata liyukhrija minha qauman muslimina mustad'afina falamma wasalaha aradat imra'atun musyrikatun nafsaha alaihi wa kanat dhata jamalin wa malin fa'arada anha khawfan minallahi thumma aqbalat alaihi turidu ziwajahu faqabila wa waqqafa dhaka ala idhni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma qaddama al-madinata arada qadiyatahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatalaba ijazata dhalikan nikahi fanazala qawluhu ta'ala fi suratil baqarati wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum minal musyrikati walau a'jabatkum wala tankihu al-musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kaifa kana yanzilul Qur'an? Gimana sekarang Al-Qur'an itu turun? Kanat al-ayatu at-tashri'iyyatu. Hiya ayatul ahkam. Ayat-ayat tashri'iyyah. Ayat-ayat tashri'i itu adalah ayat-ayat hukum. Ya, tanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat tersebut, ayat-ayat ahkam tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghalib umumnya, ya, kebanyakannya itu jawaban, sebagai jawaban li hawadisa, atas berbagai peristiwa, kejadian, ya, yang terjadi fil mujtama' al-islami, di masyarakat Islam, masyarakat kaum muslimin. Wa tu'rafu hadhihi al-hawadithu bi asbabin nuzul. Nah, berbagai kejadian kasus ini itu dapat diketahui dengan adanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ya, wa qad ya'tana biha jama'atun minal mufassirin. Nah, sekelompok jamaah dari kalangan mufassirin memberikan perhatian besar terhadap hal ini. Ya, wa allafu fiha kutuban, dan mereka membuat kitab-kitab, menulis karya-karya kitab terkait asbabun nuzul ini. Wa ja'aluha asasan li fahmil Qur'an, dan mereka menjadikannya itu, ya, pengetahuan tentang asbabun nuzul sebagai asas, sebagai pondasi untuk memahami Al-Qur'an. Wa sanufassilu dhalika fil adwaril atiyah. Kami akan memaparkannya secara rinci di fase berikutnya. Ya, di pembahasan berikutnya, kata beliau. Wahyanan terkadang kan tanzilul ayatu jawaban an as'ilatin yas'aluha ba'dul mu'minin. Ya, terkadang Al-Qur'an itu turun bersebagian ayat-ayat yang menerangkan tentang ahkam, hukum-hukum itu turun Itu sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian kaum mukminin. Qalilan makanat tanzilul ahkam mubtada'an, dan sedikit sekali ayat-ayat itu turun ya sebagai permulaan. Walinadrib, dan kita akan memberikan amsilatan ya, berbagai sampel contoh likullin min hadaini al-qismain. Jadi dua masing-masing jenis ini. Yang pertama yang pertama di sini arsala Rasulullah SAW marsadan al-ghanawi. Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat yang tampan. Ya, ini sahabat ini ganteng sekali ini. Ngantuk tapi. Namanya Marsad al-Ghanawi. Ya. Ganteng ini. Diutus ya, sebagai dai. Nah. Makanya kalau diutus ke sebagian kampung itu jangan yang terlalu yang ganteng-ganteng ya. Ya, nanti kejadiannya menimpa Marsad. Kalau menimpa Marsad, Marsad imannya kuat. Ya. Kalau kayak kita, aduh, ngeri ini, bahaya. Hanya Raymond hati-hati nih kalau diutus. Ya, bisa menjerit-jerit gadis kampung, meraung-raung, minta dinikahin. Bahaya Raymond ini kalau diutus ini. Oh iya, sonanya kan, sangkain gadis kampung ini. Ya. Dokter mana ini? Pak dosen mungkin. Masya Allah. Raymond kan tampaknya pakai kacamata, bagaikan intelektual. Masya Allah. Keren dia kan? Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya? Nah, Rasulullah SAW mengutus Marsad ke Mekah. Liyukhrija minha qauman, agar Marsad ini mengeluarkan beberapa kaum minal muslimin, dari kalangan muslimin yang mereka itu mustadafin, tertindas di Mekah. Jadi diutus Marsad, kamu ajak orang-orang Mekah supaya ke sini. Falamma wasalaha, tatkala Marsad sampai ke Mekah, Allah uji si Marsad ini. Aradat imra'atun musyrikatun nafsaha 'alaihi, masyaallah. Ada seorang wanita musyrikah ya. Ya, yang dia menawarkan diri dia kepada Marsad. Marsad, nikahin saya. Wa kanat zata jamalin wa malin. Dan wanita ini adalah wanita yang cantik, jelita dan kaya raya, apalagi coba. Tinggal agamanya aja enggak ada, ya enggak? Ya. Ya enggak? Cantik, jelita, kaya raya. Apalagi coba? Kan Nabi udah bilang tunkahul mar'ah di arba, wanita itu biasa dinikahi karena empat hal. Ya, di mariha wali nasab wali nasabiha wali jamaliha wali miha. Bakhtar, ya. Nah, maka pilih yang karena agamanya. Ini apalagi tuh, udah cantik, kaya lagi. Ya. Kalau Suyudi saudara gitu sikat. Istiqorohnya ntar dulu. Mau, gak istiqoroh dulu, ntar. Nah ini cantik ini Arab loh, Arab loh. Arabnya juga bukan zaman sekarang, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin udah kena skincare, udah ada face up, udah ada merkuri. Nah zaman dulu masih pure murni. Ya apa nih gua senyum, ngebayangin? Dibayangin kita sama dia bocah, dibayangin ini Arab zaman dulu ini belum pakai skincare ya. Glowingnya itu murni ya. Bukan hasil salon, bukan hasil tata rias, bukan, murni. Zata jamarin wa marin farodo anha, subhanallah. Tapi si Marsad berpaling. Kenapa? Khaufan minallah. Takut pada Allah. Ini ya seperti yang diceritakan oleh Nabi ini yang sabatun. Ya, ada 7 golongan yang berada dalam naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya ialah seorang yang diajak ya, senonoh, diajak berzina oleh wanita yang kaya raya, cantik, punya kedudukan. Dia mengatakan apa? Ini akhafullah. saya takut sama Allah. Ini marsat juga begitu. Khaufan min Allah, takut sama Allah. Suma akbalat alaih. Tapi si wanita ini masih ngotot. Ya, dia menghadap ke marsat. Ya. Turidu ziwajahu, ingin supaya apa wanita ini menginginkan untuk menikahi si marsat. Udahlah. Kita enggak usah zina, nikah aja. Faqabilah. Ya, marsat menerima usulan ini. Ya. Waqafah, tapi dia ini apa menangguhkan. Tar dulu deh Mbak ya, gitu. Ya. Waqafah zaka, kasus tersebut ditangguhkan. Tar dulu Mbak. Ya. Ala idni Rasulillah, dia tangguhkan sampai dapat izin Rasulullah. Kalau nanti Rasulullah izinin, kita merit. Nah, kita nikah, tapi kalau enggak ya sudah. Gitu. Subhanallah. Oh, kita sekarang nikah dulu izinnya belakangan. Ya, kan wanita ini bukan ahlu kitab, dia musyrikah, penyembah berhala. Ya haram. Ya, haram. Dia bukan ahlu kitab. Ya. Kalau ahlu kitab boleh enggak repi? Yahudi Nasrani gitu. Boleh. Antum mazhabnya apa? Fikih-fikih. Syafi'i. Lagi belajar Syafi'i. Tapi kita menikah belum ya? Nah. Ya. Sembelihan bab sembelih udah belum? Bab menyembelih. Kita fikih. Kita fikih masih di mana sih? Haji ya? Haji umroh. Oh, nanti masuk belajar bab menyembelih dalam mazhab Syafi'i. Ya. Enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Lalu kitab itu enggak boleh juga dinikahi dalam mazhab Syafi'i. Ya, nanti diterangkan di situ perbedaan Alkitab di zaman Rasulullah SAW dengan Alkitab saat ini. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, jadi, ya, udah kubur tuh mimpi dalam-dalam menikahi ya, wanita-wanita Nasrani, Yahudi. Ya, kubur tuh dalam-dalam. Ya, mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, paham gak sih? Tapi nggak jadi. Ngapain antum cari akhwat Kristen? Akhwat muslimah banyak. Ngapain? Ya, punya ambisi. Siko. Masih ada inceran yang dulu kapir dulu. Udah hilang. Alhamdulillah. Dia kan dulu waktu masih Nasrani ada incerannya. Cewek Nasrani juga. Kholas sekarang ganti. Ya. Nikahlah sama ya. Akhwat yang muslimah banyak. Ya. Banyak muslimah. Hah? Alah, malah dia ntar yang didakwahin. Gak usah gaya-gaya cari akhwat Kristen, akhwat Syiah, akhwat Khawarij, akhwat Murjiah. Nah. Mau dakwahin ntar antum yang kena dakwah. Mau gaya-gaya. Nah. Ntar saya ajak, malah antum yang diajak. Banyak kayak begitu. Ya. Dari kalangan tabi'in ini juga ada yang kayak gitu. Dia hafal Quran, dia dulu ahli fikih, nikah sama wanita Khawarij. Kelar udah. Nikah sama wanita Murji'ah, ikut-ikutan jadi Murji'ah. Jadi murji. Udah, yang benar aja muslimah banyak. Ya, muslimah banyak ya, ikhwah. Gadisnya, jandanya banyak. Mau apa coba? Ya. Ngantri semua nungguin antum. Ya. Ya, ngantri. Semua. Lu lihat Nugraha. Ngelamar langsung terima. Ya, gak pakai mikir. Karena sekarang stok ikhwan terbatas. Stok akhwat banyak. Ya gak Raymond? Raymond kalau mau tinggal pilih sekarang. Hah? Langsung dua. Kalau gak tahu diri sih. Langsung dua bisa. Kalau nggak tahu diri ya kecuali ekonominya kuat gitu kan, nggak apa-apa. Nah, ini juga nih si Paris kalau mau nikah sekarang bisa. Nah, balap bapak antum misalnya. Sebelum bapak antum tadut, nah, antum duluan nikah. Nah, kalau bapak antum udah nikah punya anak, nah, kelar bapak antum jadi kakek-kakek. Nah, mau tadut siapa nenek-nenek? Jangan kan. Nanti anak bilang sama bapak antum, Pak Suheri, anak antum mau nikah nih. Habislah kau kalau anak-anak antum nikah. Nah, misalkan begitu. Ya, bapaknya kan sering curhat ke saya. Ya. Curhat itu biasa. Mengenai anaknya, bukan curhat dia. Antum dicuriga aja. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya. Nah, dia kan menangguhkan itu kan. Falamma qadimal madinata, nah tatkala Marsad al-Ghanawi ini sampai ke Madinah, arada qadiyatahu, maka beliau pun memaparkan, melaporkan kasusnya ini, ya, kasusnya mantap ya. Ditawari wanita cantik jelita kaya raya, cantik sekali, musyrikah, tapi musyrik. Ya, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Talaba, nah dia pun mau gitu. Talaba ijazah dzalika nikahi. Beliau meminta agar diizinkan. Ya, wahai Rasul, ini saya boleh enggak nikahi? Dia mau gitu. Kalau enggak mau enggak main dia ngelaporin, ya kan? Ya. Kemudian panazala qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Maka turunlah firman Allah Ta'ala surah Baqarah, la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Masyaallah. Janganlah kalian menikahi musyrikah hingga mereka beriman. Semua musyrikah, enggak boleh. Ya. Wanita Buddha, wanita Hindu, enggak boleh nikahi. Wanita ateis, enggak boleh. Gerwani, PKI, mereka enggak boleh nikahi, haram. Ya, wanita-wanita sekuler, ya, pluralis, itu mereka udah murtadun, udah murtad. Aktivis-aktivis sekuler, aktivis-aktivis, ya, kaum pluralis, itu mereka udah murtad, jangan nikahin. Muslimah banyak. Ya, itu antum tahu Ustaz Miftah? Tahu Ustaz Miftah enggak? Ustaz Miftah itu di rumahnya ada ma'had, tahfidzul Quran. Istrinya yang mengajar, berarti mahat khusus akhwat. Ustadz Yusuf ngajar, di Rolumbu ada mahat khusus akhwat. Ya. Ustadz Yusuf, ini stok banyak, tenang aja. Ya. Nugrah aja yang udah nikah masih senyum-senyum. Wah, prospek nambah, kata Nugrah. Ya gak? Tenang. Iya. Kalau kayak si Ray mah belum, masih pelangga-pelongo dia. Hah? Belum. Ya kan ya, Ray? Belangin bapaknya nih. Nikah. Mana lagi tadi? Ya. Fa nazala qawluhu ta'ala. Mana itu tadi udah? Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Masya Allah. Allah kasih perbandingannya ini gak tanggung-tanggung. Ya, itu kan tadi wanita musyrikah yang cantik kaya raya. Allah kasih perbandingan wala amatun. Budak wanita mukminah tapi mukmin itu lebih baik min musyrikatin law jabatkum. Lebih baik daripada musyrikah wanita musyrikah yang tadi. Walaupun musyrikah yang tadi itu ajabatkum. Membuat takjub diri kalian. Ya. Budak wanita. Sekarang budak wanita enggak ada. Berarti pembantu rumah tangga, mukminah itu. Itu lebih baik dibandingkan kita nikah sama wanita kafir. Ya, walaupun wanita kafir itu membuat kita takjub. Nah, subhanallah. Mantap. Ya. Makanya nikahin akhwat-akhwat muslimah. Sebelum nanti akhwat-akhwat muslimah diserobot para bapak-bapak, antum gigit jari. Ya. Ya, bapak-bapak stok ini masih 3 lagi. Ya, masih bisa nambah 3. Antum gigit jari. Akhirnya menikahi amah dia. Nah, wah ya. Nikah itu penting ya. Setelah lulus. Jangan. Kalau lagi di sini ya bisa kayak ngebrah. Cuma ntar akhirnya jadi banyak bolos. Nah, ya. Suyudi tuh. Udah siap. Pokoknya. Boleh. Ya, nikah silakan. Ya. Sampai Nugraha dengan lagi nyantri nikah menopang belajar apa menelantarkan belajar Nugraha? Coba jujur. Jujur antum. Setelah nikah menelantarkan belajar apa semakin membuat semangat belajar? Bikin semangat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Apa? Semangatnya dua. Maksudnya apa itu? Yang dua itu apa? Oh gitu. Ya. Tapi kalau lagi belajar nahan diri untuk nggak nikah nggak apa-apa, biar fokus. Imam Ahmad sampai usia 40. Paris juga ntar kayak gitu kan. Sekarang berapa Paris umurnya? 14, masih 22 tahun lagi. Siudi berapa Siudi umurnya? 24, 16 tahun lagi lah. Masih panjang. Fokus gak apa-apa. Asal fokus ya. Ini fokus kagak, nikah enggak? Ada. Laut aja kayak begini mah. Ya. Fokus enggak, nikah enggak. Fokus, kalau fokus bagus. Enggak nikah enggak apa-apa. Biar fokus. Biar fokus. Fokus belajar kayak Imam Ahmad. Kayak Paris lah gitu. Ya. Berarti Paris 22 tahun lagi. Ntar bilangin sama Pak Suheri bapak. Tenang aja. Antum kalau mau nambah tafadhol, anak antum masih lama. Ya. Gitu. Mana lagi tadi? Iya, wala tunkihu wal musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahi putri-putri kalian dengan musyrikin sampai mereka beriman. Berimannya beneran, jangan beriman bohong-bohongan. Ya, terkaya si siapa itu? Artis yang pacaran sama orang Kristen, cowoknya Kristen, pas nikah pura-pura masuk Islam, pas udah nikah masuk Kristen lagi, dibawa juga istrinya. Maka kalau mau menikahkan ya, perempuan kita, anak putri kita, kakak-kakak kita, adik perempuan kita, keponakan kita dengan orang selain Islam, ya dilihat dulu dia sampai betul-betul beriman. Ya, baru boleh dinikahkan. Sampai beriman betul. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan seorang budak tapi mukmin itu lebih baik daripada musyrikin. Walau musyrikin itu membuat takjub kalian lewat hartanya, ketampanannya. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu semua mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah mengajak kepada surga. Wal maghfirah, ampunan biiznihi, wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allakum yatadzakkarun. Ya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengingat. Tadi siapa yang baca sini? Nugraha ya? Apa? Terus baca lagi nih ayat-ayat semua ini. As-sani ya. As-sani ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmu kabiru wa manafi'u lin nasi wa ithmuha akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiquna qulil 'afwa kadhalika يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa fi suratin nisa'i yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ila ghairi dhalika minal ayati. Amal ahkamul lati anzalat biduni hadithin aw su'alin faqalilatun. Allati unzilat biduni hadithin aw su'alin faqalilatun. Falamma nara hukman lam yadhkur lahu al-mufassiruna hadithan unzilal hukmu murattaban alaihi. Nah, yang kedua yang terdapat keterangannya dari hukum-hukum yang sangat banyak setelah pertanyaan. Yang ini berasal dari kalangan kaum mukminin atau yang lainnya. Ya, yes, misal firman Allah yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabir. Ya, mereka bertanya pada engkau tentang khamr dan judi. Ya. Katakanlah keduanya itu terdapat dosa yang besar. Ya. Kemudian yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang haid. Qul huwa adza tazilun nisa fil mahid. Katakanlah mahid itu kotoran, jauhilah wanita ketika dia haid. Jauhi artinya jangan di setubuhi. Dekat boleh. Ya. Dekat-dekat masih boleh. Bahkan menjumpai istri ketika istri haid boleh. Isna'u kulla syai' ila nikah. Nikah itu maksudnya jima'. Ini kesirai bengong sih, kayak enggak paham gitu ya. Apa lagi ya? Hah? Ngerti enggak, Rey? Hah? Oh, pelangap longo ya. Ini sok polos apa benar-benar polos ini? Aduh. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Ya, fa idza tataharna, kalau mereka sudah suci, fatuhunna. Nah, maka datangilah mereka, baru boleh jima mereka. Itu fil amr tuh. Fil amr ya dulu alal wujub ya. Berarti kalau istri sudah selesai mesti digituin. Hah? Nah, itu kan kita belajar usul fikih ya. Ya, kalau yang namanya siap berbagai redaksi ya fil amr itu tidak selalu menunjukkan mana wujub. Ini ibahah boleh. Jadi amr ba'dal nahyi itu maknanya adalah ibahah. Perintah yang datang setelah larangan maknanya adalah ibahah boleh. Ya. Yas'alunaka 'anil syahril haram, qitalin fi, mereka bertanya pada engkau tentang bulan suci yang diharamkan berperang di situ. Katakanlah bulan berperang di bulan suci itu adalah kabir, dosa besar. Ya, dan seterusnya. Wa amal ahkam allati unzilat biduni haditsin aw su'alin faqalilatu. Adapun hukum-hukum yang diturunkan ya atau hukum-hukum yang dia diturunkan tanpa ada kejadian atau tanpa ada sebab pertanyaan dari para sahabat tiba-tiba turun, itu kasusnya sedikit. Falamma nara hukman lam yadhkur lahu al-mufassirun hadisan, maka tatkala kita melihat sebuah hukum yang para mufassir tidak menyebutkan kejadian yang berkaitan dengannya, maka hukum tersebut pun diturunkan secara murattaban alaih. Ya. Cukup sampai sini aja. Nanti lanjut di halaman 15 ya, mengenai ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Subhanakallah.